السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini tentunya untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurganya. Barakallahu fikum. Nah, maka kita memohon kepada Allah, khususnya kepada para hadirin yang masya Allah selepas salat maghrib menunggu salatul isya duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam diperdengarkan dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan baik dalam keluarga kita, dalam rezeki kita, tentunya dalam setiap amalan kehidupan kita. Amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pembacaan kitab Durus minal Qur'anil Karim. Pelajaran-pelajaran ataupun faedah-faedah, manfaat-manfaat, ilmu-ilmu yang bisa kita ambil daripada Al-Qur'an Al-Karim. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah menjawab melalui satu jawaban, satu alasan. Dan ada beberapa alasan yang akan kita bacakan pada kesempatan ini berkaitan tentang pertanyaan kenapa sih kalian itu, maksudnya kita yang mengkaji, kenapa kalian sering mengkaji, mempelajari, membicarakan tentang perkara tauhid. Barakallahu fikum. Mengapa kalian sering membicarakan tauhid di dalam majlis-majlis? Kenapa kalian sering memberikan faedah seputar tauhid dan mengingatkan tentang tauhid, mengingatkan untuk menjauhi kesyirikan? Apa? Kenapa seperti itu? Kenapa kalian tidak berpikir barakallahu fikum tentang bagaimana keadaan kaum muslimin pada hari ini? Bagaimana kaum muslimin pada hari ini barakallahu fikum diperangi? Bagaimana kaum muslimin pada hari ini dibantai? Bagaimana kaum muslimin pada hari ini diusir? Bahkan bagaimana kaum muslimin pada hari ini menjadi mohon maaf bahasa kasarnya budak orang-orang kafir, dari sisi gaya hidup, dari sisi penampilan, dari sisi barakallahu fikum tontonan misalnya. Barakallahu fikum. Kenapa kalian tidak memperhatikan masalah ini, tapi kalian lebih sibuk dengan tauhid, tauhid dan tauhid? Barakallahu fikum. Maka jawaban yang pertama sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu, yaitu apa? Nah, jawabannya barakallahu fikum yang pertama adalah karena kita semua mengakui bahwasannya Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber solusi, sumber bimbingan terhadap seluruh makhluk termasuk kita dari kalangan manusia. Maka coba kita lihat apa yang ataupun apa isi kandungan di dalam Al-Quran. Apa kandungannya Al-Quran? Maka inilah jawaban yang pertama. Semua kandungan di dalam Al-Quran muatannya adalah tauhid. kandungannya adalah tauhid. Sehingga apabila kita ingin mencari solusi ya tentang ya penindasan, tentang barakallahu fikum pembunuhan terhadap kaum muslimin, pembantaian kaum muslimin, rusaknya moral kaum muslimin, maka kembali kepada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an isinya seputar tauhid. Benahi dulu tauhid-tauhid mereka. Ya. Kuatkan dulu tauhid-tauhid kita sebelum menghadapi orang-orang kufar, sebelum menghadapi penjajah yang merusak moral anak bangsa. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita sepakat bahwasanya kaum muslimin semua sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber apa? Sumber jalan keluar, solusi, pembimbing dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Al-Qur'an isinya tauhid, tauhid dan tauhid. Sehingga apabila kita ingin mencari solusi bagaimana agar kita bisa jaya, kaum muslimin bisa jaya sebagaimana jayanya di masa Rasul alaihi salatu wassalam, jayanya di masa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, maka kembali kepada tauhid. Pelajari Al-Qur'an itu yang di dalamnya tentang tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini jawaban yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, buktikan kalau kita mengaku bahwasanya Al-Qur'an sebagai solusi bagi kehidupan kita. Al-Qur'an bukan hanya sebatas perhiasan yang dijadikan perhiasan dalam lemari-lemari rumah kita, tidak ataupun dipajang ya ataupun di ya taruh ya begitu saja di rumah kita sampai berdebu Al-Qur'an itu, tidak dibuka, tidak dikaji. Ya, maka jangan katakan, jangan akui bahwasanya saya seorang muslim yang sejati dalam keadaan Al-Qur'annya berdebu di rumah-rumahnya, tidak dibaca, tidak dikaji, tidak dipelajari, barakallahu fikum. Padahal di dalam Al-Qur'an terdapat solusi agar kita diberkahi kehidupan kita, agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan tempat yang terbaik di syurganya Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Baik. Itu jawaban yang pertama pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ya, untuk menelusuri jawaban yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita barakallahu fikum fokus ya sibuk ya mempelajari tauhid. Barakallahu fikum. Tayyib. Kata beliau al-muallif, sang penulis kitab ini, yaitu Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau adalah seorang mufti. Ya. Mufti ahli fatwa ya di dalam kerajaan Arab Saudi, ya barakallahu fikum, beliau menulis risalah ini, barakallahu fikum. Nah, kata beliau hafizahullahu taala, idzan ya fal Qur'an kulluhu yaduru 'ala at-tauhid. Jadi Al-Qur'an secara keseluruhan berkisar di atas perkara-perkara tauhid. Ya, ini kesimpulan yang lalu. Ya, kita bacakan sedikit ya. Nah, jadi kesimpulannya itu Al-Qur'an, alasan yang pertama, Al-Qur'an itu semuanya ya, na'am, ya berkisar tentang tauhid, membicarakan tentang tauhid. Ya, apa saja kemarin ya pembahasannya berkaitan tentang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak Allah? Untuk diibadahi. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah agar ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tidak boleh kita datangi kuburan untuk meminta kepada mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, minta langsung kepada Allah, jangan adanya perantara. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, demikian pula ya muatan tauhid di dalamnya apa? Yaitu dengan apa? Dengan menjadi orang manusia yang bertakwa, menjalankan, berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, barakallahu. Itu termasuk daripada hak-haknya Allah, hak-hak tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Jadi semua Al-Qur'an ya berisi, berkisar tentang tauhid. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa anta idza ta'ammalta as-suwar al-makkiyah, ya, dan engkau ya apabila engkau memperhatikan ya, surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat ya yang turun sebelum ya hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam ke Madinah. Itu disebut dengan surat Makkiyah. Jadi surat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dikatakan surat Makkiyah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi engkau apabila engkau memperhatikan surat-surat Makkiyah, ya, tajid ghalibaha fit tauhid, maka engkau akan mendapati bahwa ya keumuman ataupun mayoritas ya ayat-ayat tersebut, yaitu ayat-ayat Makkiyah, berisi tentang tauhid, tentang tauhid yang jelas tidak diragukan lagi. Ya, barakallahu fikum. Naam, ya, bahasanya jelas. Ya, naam, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ataupun contoh misal surat yang sangat jelas, surat Makkiyah, itu suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semuanya tauhid, menjelaskan tentang tauhid. Ya, barakallahu fikum. Dan surat-surat yang lainnya, barakallahu fikum. Naam. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah 13 sana. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Makkah, tinggal di Makkah itu kurang lebih ya selama 13 tahun lamanya. Ya, barakallahu fikum. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Makkah 13 tahun lamanya. Ya, barakallahu fikum. Yad'u ila tauhid wa yanha 'ani syirik. Apa kegiatan beliau selama 13 tahun ini? Ya, barakallahu fikum. Beliau mengajak kepada tauhid dan ya mencegah, melarang daripada kesyirikan. Ini saja dakwah beliau. Ya. Tidak ada yang lain. Ya. Ini saja kegiatan beliau, dakwah beliau, aktivitas beliau selama 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Mengajak manusia untuk bertauhid, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan sesembahan-sesembahan, barakallahu fikum, meninggalkan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang, leluhur yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, kaum musyrikin Mekah dulu ya, mereka itu bukan tidak yakin tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bukan tidak yakin maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam raya ini. Mereka yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Ya, barakallahu fikum. Namun kenapa Rasul tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kepada tauhid dengan kata lain apa? Hanya sekedar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam raya ini, mereka belum bertauhid. Ya. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka, barakallahu fikum, mereka beribadah kepada selain Allah. Di satu sisi mereka yakin Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini, tapi di sisi lain mereka persembahkan ibadah mereka bukan untuk Allah, kepada selain Allah. Ya. Ibarat kata, barakallahu fikum, ya, seorang karyawan bekerja kepada bosnya, di perusahaan bosnya dikasih fasilitas, dikasih tempat tinggal, rumah dinas misalnya, dikasih gaji, dikasih upah, tapi pekerjaan yang dia kerjakan itu dia berikan kepada perusahaan lain. Ya, barakallahu fikum. Itu dari sisi ya kondisi manusia saja. Ya, coba kita jadi bosnya. Ya, jadi pimpinannya. Ya, jelas marah besar. Bahkan diusir, dipecat, atau bahkan diperkarakan, orang inilah kok. Saya yang gaji, saya yang berikan fasilitas, hasil daripada pekerjaannya diberikan kepada perusahaan lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka demikianlah mereka musyrikin. Ya, orang-orang yang dikatakan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka bukan tidak yakin Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, tapi justru kesalahan mereka adalah memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi itu kegiatan Nabi SAW selama 13 tahun hanya mengajak manusia untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ma nazalat alaihi aghlabul faraidha min zakatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dhalik. Ya. Dan tidaklah ya diturunkan kepada beliau kebanyakan dari kewajiban-kewajiban di dalam agama. Jadi, dan tidaklah syariat agama itu diturunkan dari perkara-perkara yang wajib seperti apa? Seperti zakat, seperti puasa, seperti berhaji, dan hukum-hukum yang lainnya, ya, min umuril halal wal haram, dari perkara-perkara yang halal dan haram, wa umuril muamalat, dan perkara-perkara interaksi, berhubungan, bermuamalah, ya, na'am, ya, ma nazala hadha illa ba'da al-hijrati fil Madinah. Tidaklah diturunkan semua ini melainkan ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah. Ya, barakallahu fikum. Jadi perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah barakallahu fikum melakukan kebaikan-kebaikan, ya, amalan-amalan soleh yang lainnya, ya, itu semua baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah Nabi berada di Madinah, berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah sebelum Nabi alaihi salatu wasallam datang ke Madinah sudah ada utusan-utusan para sahabat untuk mendakwahkan ahlul Madinah. Dulu disebut dengan Yathrib. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mereka sudah tertanam dalam jiwa mereka tauhid. Dan tatkala Nabi datang, mereka tinggal menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga di Madinahlah banyak diturunkan syariat-syariat, zakat, ya, puasa, haji, ya, dan yang lainnya, barakallahu fikum. Tapi tatkala di Mekah, mereka belum mengenal tauhid. Ya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam sebelum berhijrah terus memaksimalkan dakwah tauhid, terus konsentrasi fokus dengan dakwah tauhid. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, berhala, kuburan-kuburan, ya, patung-patung ataupun berhala-berhala yang diibadahi, barakallahu fikum. Nah, kepercayaan-kepercayaan dalam rangka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu terus diperangi oleh Rasul, terus didakwahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Illa shalah. Nah, kecuali salat. Ya, tadi kan semua syariat itu baru diturunkan di Madinah kecuali salat. Ya. Illa shalah. Faqad furidat alaihi fi Makkah lailatul Mi'raj hina usriya bihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali salat. Maka sesungguhnya ya, ibadah salat itu telah diwajibkan kepada beliau di Mekah pada malam Mi'raj, ya, tatkala beliau diangkat alaihi salatu wassalam ke langit. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi di antara syariat-syariat yang lain, syariat yang paling fokus dan paling lama didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam apa? Tauhid. Kemudian sebelum beliau hijrah ke Madinah, Allah turunkan dulu, Allah ajak dulu Nabi alaihi salatu wasallam untuk bermi'raj untuk menerima perintah salat fardhiyah 5 waktu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Walakin kana hadha qabla al-hijrah biqalilin. Akan tetapi peristiwa itu pun, peristiwa mi'raj itu pun, peristiwa naiknya Nabi alaihi salatu wasallam ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat, ya, terjadi, ya, berselang tidak lama sebelum Nabi hijrah. Tidak berselang lama setelah Nabi hijrah. Jadi di hari-hari menjelang hijrah ke Madinah barulah turun, ya, perintah untuk salat. Ya. Walidzalika kana ghalibul suwaril makkiyah allati nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Oleh karena itu, ya, keumuman surat-surat Makkiyah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah, kulluha fi qadaya tauhid, semuanya itu berbicara tentang tauhid. Ya. Mungkin kalau lebih mudahnya yang lebih sering kita ingat itu juz amma. Nah, itu rata-rata Makkiyah. Ya, barakallahu. Nah, coba antum baca terjemahannya juz amma. Ya, semua mengajak kepada tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan. Ya, ancaman-ancaman orang yang melakukan kesyirikan dan ganjaran balasan ya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kebanyakan ada di ayat, surat-surat yang lain, mayoritas juz amma itu adalah makkiyah. Ya, jadi ayat-ayatnya kan pendek-pendek. Ya, itu ya apa? Ayat yang pendek-pendek itu untuk ayat-ayat tegas. Ya, mengajak untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu, untuk memahamkan tauhid. Ya, sehingga ringkas-ringkas ayatnya pendek-pendek. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ya, kata beliau hafizahullah taala mimma yadullu ala ahimmatih. Ya, ini termasuk ya yang menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Ya, betapa pentingnya tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi betapa pentingnya tauhid. Ya. Kenapa seperti itu? Karena apa? 13 tahun Nabi berdakwah itu tidak diturunkan wahyu lain selain tentang tauhid. Ya, barakallahu fikum. Begitu artinya apa? Begitu pentingnya tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau ada yang bertanya, "Oh, Ustaz, itu kan di zaman Rasul, Ustaz." Ya, awal-awal ya barakallahu fikum awal-awal na'am Allah ingin menjelaskan tauhid kepada apa? Kepada ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya gimana? Ya subhanallah. Ya. Bukan hanya bermula di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mendakwah apa? Memfokuskan dakwah tauhid, bukan. Nabi Muhammad hanya meneruskan. Para anbiya wa rusul sejak dahulu semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misinya itu tauhid. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahkan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajak kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Ya. Dan rasul yang lainnya yang tidak disebutkan tadi. Ya. Mereka memiliki umat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ini mengemban risalah tauhid. Ya, untuk apa? Untuk menegakkan tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dan jangan dikira setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam kesyirikan itu sudah selesai. Tidak. Maka mari kita lihat fenomena pada hari ini. Berapa banyak kaum muslimin ya mengeluarkan hartanya, tenaganya, waktunya, meninggalkan keluarganya untuk melakukan ya ziarah ke kuburan. Ya. Dan meminta kepada wali yang ada di dalam kuburan itu. Apa ini? Apa bedanya dengan ya orang-orang terdahulu? Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan tolong coba difikir. Mereka itu sudah beda alam. Ya. Ini terkadang banyak orang-orang yang bertitel tinggi, tapi untuk urusan ini mereka apa? Akalnya seolah-olah tersumbat. Ya. Itu sudah beda alam. Mereka tidak mendengar engkau teriak sampai rambutmu putih pun tidak akan mereka mendengar apa permintaanmu. Karena alamnya sudah berbeda. Engkau di alam dunia, dia di alam barzakh. Di alam kubur. Dia sedang ya menyetorkan amalan-amalannya, ya, sedang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia sedang melakukan amalan kebaikan ataupun kejelekan. Ya, tidak ada urusan lagi. Loh, kok tiba-tiba kita minta kepada dia? Ya, barakallahu fikum. Nah, dia tidak akan mendengar ya teriakan-teriakan kita, permintaan-permintaan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Apakah engkau merasa bahwasanya Allah tidak dekat dengan dirimu? Sehingga engkau butuh perantara untuk diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya subhanallah. Ya, banyak terjadi ikhwan fillah rahimahumullah. Sehingga berarti apa? Tauhid, untuk menyampaikan pelajaran tauhid ini penting sampai akhir kehidupan dunia nanti. Sampai akhir kehidupan dunia nanti, apalagi nanti datang dajjal. Ya. Datang dajjal, ya, tanda-tanda kiamat besar, ya, dalam keadaan dia pertama-tama mengaku sebagai orang saleh, Ya, barakallahu fikum. Sampai pada kemudian dia mengaku sebagai nabi, sampai pada tingkatan dia mengaku sebagai Tuhan. Maka apabila seorang itu tidak punya tauhid, ya, tidak dibekali tauhid, tidak keimanannya itu tidak ada tauhid di dalamnya, maka dia tidak akan mengenal kalau itu Dajjal. Padahal jelas di antara mata kanan dan kirinya itu tertulis kafara, kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, jelas sekali tertulis. Ya, tapi ya, orang yang tidak memiliki tauhid tidak akan mengenal kalau itu Dajjal. Ya, hanya orang-orang yang bertauhidlah yang mengenal itu Dajjal, sehingga mereka menghindar, berlari agar tidak terfitnah dengan fitnah itu Dajjal. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, ya, wa anna al-fara'id lam tanzil illa ba'da an taqarrara at-tauhid. Ya. Dan juga, ya, ini menunjukkan bahwasannya, ya, kewajiban-kewajiban, ya, di dalam agama, syariat-syariat dalam agama, tidaklah diturunkan melainkan setelah, ya, tertanamnya, ya, nilai-nilai tauhid. Ya. Jadi syariat-syariat itu Allah memang tunda dulu, belum Allah turunkan. Allah turunkan di mana? Di Madinah. Setelah apa? Setelah tertanamnya tauhid pak ahlul Madinah. Ya, barakallahu fikum. Tapi di Mekah 13 tahun Nabi terus mendakwahkan tauhid sampai beliau harus berhijrah. Ya. Saking beratnya untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa rasakha fid nufus, dan tertancap kuat di dalam jiwa-jiwa. Ya. Wa banatil aqidatus sahihah. Ya. Dan ya, setelah tampak jelas akidah yang benar, barulah turun syariat-syariat selain daripada tauhid. Li'anna al-a'mala la tashihu illa bit-tauhid. Karena sesungguhnya amalan-amalan tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid. Ya, jadi ikhwan fill din rahimakumullah, kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia berhaji ke Baitullah Al-Haram, tapi masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya, nah, barakallahu fikum, maka amalan itu semua tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Tentu orang yang kita sebutkan tadi sudah mendapat nasihat, berbeda dengan orang enggak paham memang, hanya ikut-ikutan, ya, barakallahu fikum, ya. Dia lihat orang kok enak ya minta kepada wali yang ada di kuburan, ah, saya ikut-ikutan lah. Enggak pernah datang nasihat. Ya, ini termasuk orang yang terkecualikan. Artinya apa? Dia belum mengerti. Orang yang jahil, butuh ilmu, butuh pemahaman, butuh kita sebagai penasehatnya, butuh kita sebagai pendakwahnya. Tanggung jawab kita untuk mendakwahkan dia. Tapi apabila nasihat demi nasihat sudah datang, bahkan dia ingin membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ini adalah bisa membuat dia, ya, jatuh kepada kemurtadan, barakallahu fikum. Dengan kata lain, amalan-amalan yang sudah dibangun selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan kesyirikan, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wala tuassasu illa ala tauhid, dan tidak dibangun kecuali di atas tauhid. Itu apa? Syariat-syariat itu semua, amalan-amalan soleh tadi semua tidaklah dibangun melainkan di atas tauhid, agar apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Baik. Jadi dari paragraf yang kita bacakan ini, ya ikhwan fill din rahiman rahimakumullah, kita sudah mendapati alasan kedua. Alasan kedua, kenapa kita sibuk dengan tauhid, sibuk menghidupkan pelajaran tauhid, sibuk menasihati orang tentang tauhid, sibuk menasihati orang agar tidak terjatuh kepada kesyirikan, melarang daripada kesyirikan. Kenapa? Ya. Karena ditinjau dari sejarah turunnya Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ataupun mewahyukan syariat-syariat itu Allah. Ini tandanya apa? Allah mendahulukan yang paling penting terlebih dahulu. Yaitu apa? Tauhid. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan tauhid. Walaupun engkau hebat masalah salatmu, engkau hebat masalah zakatmu, faham engkau, faqih engkau, memahami tata cara salat, memahami zakat, ilmu zakat, memahami ilmu waris, memahami ilmu barakallahu fikum, na'am, haji, umrah. Tapi engkau tidak bertauhid, maka sia-sia amalan keilmuanmu itu barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga alasan yang kedua ditinjau dari turunnya wahyu. Apa yang Allah dahulukan yaitu adalah tauhid. Dan mana ayat yang paling banyak yang diturunkan tentang tauhid? Inilah alasan kita kenapa sibuk mempelajari tauhid. Karena ditinjau dari sejarah turunnya Al-Quran, turunnya syariat, itu didahului dengan tauhid. Tauhidlah yang utama, tauhidnya yang harus diprioritaskan dalam dakwah ilallah jalla wa'ala, dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi jangan alergi, jangan bosan, jangan barakallahu. Kalau ada yang mengatakan, wah itu ustaz itu ngomongnya tauhid, itu memecah belah umat itu. Ya subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kok bisa disebut memecah belah umat? Berarti engkau kau secara tidak langsung mengatakan nabi, para rasul memecah belah umat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Itu yang sibuk didakwahkan oleh mereka. Kami hanya mengikuti, mencontoh beliau alaihi salatu wassalam dan para rasul alaihim salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah, ini alasan yang kedua ya, ditinjau dari turunnya Al-Qur'an. Ya, diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dulu, dan yang paling utama, yang paling penting adalah tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita masuk kepada alasan yang berikutnya barakallahu fikum. Kata beliau hafizahullah taala, waqad awdaha al-Qur'anu anna ar-rusul 'alaihimus salatu wassalam awwala ma yabda'una da'watahum bidda'wati ila at-tauhid qabla kulli syai'in. Dan sungguh Al-Qur'an telah menerangkan bahwasannya prinsip pertama yang diserukan oleh para rasul ya dalam dakwah mereka, prinsip pertama yang didakwahkan, yang didengungkan, yang disuarakan oleh para rasul barakallahu fikum ya, bidakwati ila tauhid qabla kulli syai, ya, yang didakwahkan itu adalah kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lainnya. Ya, sebelum berdakwah kepada yang lainnya, semua para rasul, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang pertama yang mendakwahkan tauhid. Tapi sudah diawali oleh para rasul terdahulu. Ya. Kesyirikan itu kapan dimulai? Sejarahnya dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya. Ada yang menyebutkan juga dimulai dari zaman Nabi Syid, yaitu anaknya Nabi Adam alaihi salatu wasalam, yang mungkin kita jarang mendengar, tapi disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Nah, namun yang ma'ruf, yang jumhur ulama mengatakan barakallahu fikum, di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bermula munculnya kesyirikan. Sehingga kalau dikatakan siapa rasul yang pertama, rasul itu maksudnya pengemban risalah. Risalah apa? Risalah tauhid. Siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena di zaman beliaulah munculnya kesyirikan yang pertama kali barakallahu fikum. Nah, ini masalah sejarah, mungkin nanti lain waktu kita bisa membahasnya barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi itu, ya para rasul ya di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya para rasul adalah mengawali dakwah mereka dengan tauhid. Ya. Maka ingin bukti, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rusula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Untuk menyeru, untuk mengajak, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itulah taghut, apapun itu. Ya, barakallahu fikum. Yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itulah taghut. Maka para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah tauhid, ya, untuk mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan apa? Meninggalkan, menjauhi yang namanya tauhid, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan sendiri di surah An-Nahl, ya, barakallahu, ayat ke-36. Kemudian bukti yang lainnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Anbiya ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min ar-rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidaklah kami mengutus, ya, dari sebelum engkau, ya, wahai Muhammad, ya, seorang rasul, illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilaih kepadanya, bahwa apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, illa ana, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, agama ini mudah sekali. Tidak berat, tidak mempersulit manusia, tidak mempersulit umat. Ibadah kita hanya tujukan kepada Allah. Berdoa, minta kepada Allah. Ya, barakallahu. Menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Jangan kita masukkan ada perantara-perantara. Ya, barakallahu fikum. Ya, walaupun malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, tidak boleh kita jadikan perantara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang biasa, ya, walaupun derajatnya wali pun, malaikat saja yang tidak pernah melakukan dosa, ya, tidak boleh kita jadikan perantara. Apalagi wali manusia biasa, pernah melakukan dosa dia. Ya, barakallahu fikum. Ini malaikat suci, diciptakan dari cahaya. Ya, tidak boleh kita beribadah kepadanya. Apalagi orang-orang biasa, makhluk-makhluk biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, bukti yang berikutnya, ya, ataupun sebelumnya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi, dan setiap nabi berkata kepada kaumnya, ya, ini Allah abadikan lagi dalam Al-Qur'an, para nabi itu, ya, mengajak umat, selalu berkata kepada umatnya, apa? Ya qaumi, di surat Al-A'raf ayat ke-95, ya qaumi, ya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini terus yang didakwahkan. Ini terus yang diseru oleh para rasul. Ya. Coba kita pahami ayat ini. Ayat ini sangat jelas bagi kita. Mau ditakwilkan kemana bagi orang-orang yang sekarang ini beribadah kepada selain Allah? Mau ditakwilkan kemana ayat ini? Ayat ini sangat jelas bunyinya. Beribadahlah kalian kepada Allah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia, kecuali Dia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadza huwa sya'nu ar-rusuli Hadza huwa sya'nur rusulil buda'atu bitauhid. Demikianlah keadaan para rasul. Mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Ya, para rasul, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah tauhid itu bukan dakwah yang baru. Bukan dakwah baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwahnya para rasul. Nabi yang melanjutkan, sekedar melanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, dari paragraf yang kita bacakan ini, kita mendapatkan alasan yang ketiga. Kenapa kita sibuk mempelajari tauhid, sibuk berdakwah dengan dakwah tauhid? Kenapa? Karena mencontoh para rasul. Mencontoh para rasul. Mereka lah sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh. Ya. Nah, adakah yang lebih baik untuk kita teladani selain para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Jangan sampai ada hari ini yang apa? Mencontoh, lebih mencontoh ustadznya, kiainya, habibnya ataupun ulamanya dibandingkan Rasul alaihi salatu wasallam. Di mana ustadznya itu, kiainya itu bertentangan dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Fanatik terhadap ustadznya, kiainya. Dia tidak mau fanatik kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, boleh dia kita fanatik kepada siapa? Kepada Rasul. Selain kepada Rasul tidak boleh berfanatik. Tidak boleh taklidul a'ma, taklid buta. Fanatik buta. Kecuali hanya kepada Rasul. Kenapa? Rasul adalah hamba yang ma'sum, hamba yang terjaga daripada kesalahan. Selain Rasul, mereka semua pernah melakukan kesalahan dan pernah terjatuh kepada dosa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka alasan yang ketiga, kita mencontoh Rasul. Rasul sibuk dakwah tauhid, sibuk mengingatkan tauhid, sibuk sampaikan pelajaran tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan. Alasan ketiga sudah kita dapatkan, ya. Kita lanjutkan, wa kadzalika atba'ur rusuli min ad-du'ah wal muslihin. Ya. Demikian juga para pengikut para rasul, ya, dari kalangan para dai, para pendakwah, wa muslihin, ya. Nah, dan dari orang-orang yang berupaya memperbaiki keadaan umat. Muslihin. Naam. Ya, awwalu ma yahtamuna bitauhid. Yang pertama yang diprioritaskan oleh mereka adalah tauhid. Ya. Jadi, ya barakallahu fikum, yang mereka prioritaskan pertama adalah tauhid. Siapa mereka ini? Para pendakwah. Ini maksudnya siapa? Para pengikut Rasul, para salaf. Para salafus salih. Orang-orang, para ulama terdahulu. Dari kalangan, siapa berawal, bermula dari siapa? Bermula dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Turun kepada tabi'in, muridnya para sahabat. Turun kepada atba'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Turun kepada para ulama, muridnya para atba'ut tabi'in. Terus, sampai pada hari ini. Yang mengikuti jalan mereka. Ya. Siapa saja mereka? Mereka orang yang mengajak kepada umat. Mereka juga orang-orang yang memperbaiki umat. Senang memperbaiki keadaan umat. Maksudnya apa memperbaiki keadaan umat? Melihat umat yang tertindas, melihat umat yang dibantai, kaum muslimin yang dibantai, kaum muslimin yang tertindas. Ya. Mereka juga mengawalinya dengan tauhid. Mereka mengawalinya dengan apa? Dengan tauhid. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab membuka negeri-negeri? Ingat, futuhat yang paling banyak dilakukan di masa keislaman adalah zamannya Umar bin Khattab. Banyak menjadikan negeri-negeri itu menjadi negeri-negeri kaum muslimin. Merebut negeri-negeri kufar menjadi negeri-negeri kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Ya. Melihat kaum muslimin tertindas di sana, datang Umar. Apa yang dibina? Tauhid. Itu yang pertama. Tidak lain dan tidak bukan, melainkan tauhid. Ya, barakallah. Dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada hari ini, ya, tidak bisa kita menutup diri, menutup mata tentang apa? Tentang al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyyah, Kerajaan Arab Saudi. Kita tidak boleh menutup mata. Mereka ya adalah salah satunya negara yang berasaskan undang-undangnya Al-Quran was Sunnah. Ya. Dan mereka menjunjung tinggi tauhid. Ya. Dakwah mereka seputar tentang dakwah tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Ya, diajarkan bahkan sudah sejak dini sudah diajarkan pelajaran tauhid. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, ikhwan fil din rahimakumullah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ya. Kita sudah menemukan 3 alasan. Ada satu lagi alasan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sekali lagi ikhwan fil din rahimakumullah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dengar pada hari ini berkaitan tentang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun kesalahan, salah bicara, salah sikap, ataupun salah penyampaian itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami mohon dimaafkan. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.